Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fi din, a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan meneruskan kembali pembelajaran dasar-dasar ya agama Islam. Belajar dasar agama Islam. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dan mempelajari bersama tata cara membaca surah Al-Fatihah. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang keutamaan dari membaca Al-Quran. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama mempergunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Pertanyaannya adalah sebagian kaum muslimin, ya, di antara mereka ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan mungkin jarang sekali menyentuh Al-Quran. Maka bagaimana caranya ya agar Ramadan ini tidak berlalu begitu saja tanpa membaca Al-Quran? Yang pertama adalah ikhwati fiddin a'azzanallahu wa iyyakum, apabila kita memiliki hafalan, misalnya kita sudah menghafal surah-surah pendek, ya, taruhlah misalnya kita menghafal 3 surat Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat ini yang kita hafal. Maka apabila kita tidak mampu untuk menghatamkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an secara rutin, maka dianjurkan bagi kita untuk mengulang-ulang hafalan yang sudah kita hafal walaupun surat yang kita hafal tersebut adalah surat-surat pendek. Ya, jadi jangan sampai kita merasa kecil hati, wah saya enggak bisa ngaji, saya enggak bisa menghatam Al-Quran. Maka dengan itu bacalah hafalan yang sudah dihafal walaupun itu adalah surat-surat pendek, ya. Jadi misalnya sedang bekerja, ya, luangkan waktu untuk merutinkan lisan kita mengulang hafalan kita. Kemudian setelah itu apabila sudah tumbuh rasa cinta kita kepada Al-Quran dan sudah terbiasa, maka gunakan waktu sebelum tidur atau setelah sholat untuk membaca walaupun hanya satu baris dari Al-Quran. Ini dirutinkan. Dan biiznillah sahabat sekalian, ikhwati fiddin a'azzanallahu wa iyyakum, apabila kita sudah bisa merutinkan membaca Al-Quran, Allah akan memberi rizki yang tidak disangka. Allah memberikan kemudahan dalam urusan kita. Allah memudahkan perkara-perkara yang sebelumnya kita merasa itu sangatlah susah. Coba dirutinkan sebelum tidur, ya baca, buka Al-Quran, kemudian baca satu baris, dua baris, kemudian tutup lagi, esok hari lanjutkan lagi dengan istiqomah, ya, dengan apa namanya secara perlahan. Tidak usah apa memaksakan diri sampai beberapa lembar, satu juz, dua juz, tidak. Ini memberatkan bagi mereka yang belum terbiasa. Coba dulu satu baris, satu baris. Kalaupun tidak bisa, maka ulang-ulang hafalan yang sudah dihafal, walaupun itu surat-surat pendek. Kemudian yang berikutnya, jika mampu untuk menghatamkan di bulan Ramadan, maka dia menghatamkan. Terlebih lagi sekarang kita berada di apa namanya di waktu yang sangat luang bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, gunakan waktu ini untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dan bagi sahabat sekalian yang sedang bekerja, ya, mencari nafkah ataupun sibuk di bulan Ramadan ini karena harus mencari nafkah ke sana dan kemari, maka ketika naik motor gunakan waktu untuk membaca Al-Quran walaupun hanya sedikit, ketika duduk menunggu pelanggan atau ketika kita melayani menunggu orang membeli dagangan kita, atau kalau misalnya kita sedang ngojek, kita bisa duduk kemudian sambil mendengarkan Al-Quran, bisa meletakkan mengisi HP kita itu dengan apa? Dengan murattal, ya. Atau bisa mengisikan HP kita ini dengan hal-hal yang bisa menjadikan kita cinta terhadap Al-Quran. Ini juga merupakan sebuah kebaikan. Ikhwati fiddin a'azzanallahu wa iyyakum. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf, ya, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, maka berapa yang akan kita dapatkan dari kebaikan? Satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalha, dan satu kebaikan ini Allah akan ganjar 10 kali sekali lipat. Maka kita tidak akan merugi jika kita membaca beberapa huruf dari Al-Qur'an, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Kemudian Ustaz, kalau anak enggak bisa baca, kalau baca juga masih terbata-bata. Ingat sabda Nabi SAW, "Al mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Qur'annya lancar, pintar, bagus suaranya, tajwidnya bagus, maka kedudukannya bersama as-safaratil kiramil bararah, yaitu para malaikat yang tinggi, yang agung, yang mulia. Walladhi yatata'ta'u fihi, barang siapa yang terbata-bata, tidak bisa membaca tapi berusaha dengan segala semangat dia. Walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa syaqqun 'alai, dan berat bagi dia untuk membaca Al-Qur'an, falahu ajrun, maka bagi dia dua pahala. Ya, bagi dia dua pahala. Ya, pahala membacanya dan pahala ya berat dan sulitnya dia membaca. Maka jangan pernah melupakan untuk membaca Al-Qur'an di hari ini, terutama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, melapangkan dada kita, melapangkan urusan kita, memudahkan segala perkara kita, dan memudahkan rezeki kita. Demikianlah pelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.